Apa kekur sayang kowe nganti kowe iso teko gawe tatu neng atiku. Apa kekur tresno kowe kape wis tak lakoni kanggo sliramu sakape heki among kanggo sliramu. Slirane sapa ta, Dek? Sliramu, Mas. Iya. Masa tuh?